pasangan baru. Ngomongnya iya, kok cuma ngecuin. Katanya mau jalan sama aku, kok alasannya kerja melulu. Saya enggak sih kamu sama aku, kok kamu gitu, apa ada salah? Emang jadian baru 2 minggu, kenapa kamu, kenapa gitu doyanya ngecu selalu? Janji ora pasti gawe lorong, gawe ngelucu, gue kecurita itu karo aku.